kita dipertemukan oleh Allah di dalam majelis ini, yang mana di majelis ini kita membaca kitab Al-Fiqhul Muyassar, dan kita telah memasuki kitab yang kedua, yaitu Kitabus Shalah, terkait dengan pembahasan tentang ibadah sholat. Pada kajian sebelumnya, kita telah menjelaskan definisi dari sholat, keutamaannya, hukum sholat itu sendiri, dan hukum tentang orang yang meninggalkan sholat. Banyak dari para ulama yang mengkafirkan tarikus sholat dengan dalil-dalil yang mereka sebutkan. Hanya saja, barakallahu fikum, di sana banyak dari ulama yang lain, diantaranya Imam Al-Albani dan yang lainnya, barakallahu fikum, mengatakan bahwa tarikus shalah itu tidak kafir, kecuali kalau seandainya dia sama sekali tidak pernah melaksanakan sholat, atau dia mengingkari hukum dari kewajiban sholat. Dia mengatakan bahwa sekarang sholat tidak wajib, karena sekarang masih fase Mekah, kita belum fase Madinah, daulah Islamiyah belum tegak berdiri katanya. Maka yang seperti ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Al-Albani dan yang lainnya, sebelumnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, mengkafirkan yang seperti ini. Yang tidak sama sekali sujud kepada Allah, Muslim tapi tidak pernah melaksanakan sholat, sama sekali, tidak pernah sujud. Ini kafir. Atau dia tidak meyakini tentang kewajiban sholat, karena dia mengingkari sesuatu perkara yang mana seorang muslim tidak boleh bodoh dalam hal ini. Sehingga sifat pengetahuan tentang kewajiban sholat ini sifatnya doruri, darurat. Tidak boleh ada yang tidak tahu. Nah, berikutnya adalah bab yang kedua, yaitu al-adhan wal-iqamah. Sebelum kita masuk secara rinci tentang ibadah sholat, kaifiyahnya, tata caranya. Naam. Sebelumnya kita akan membahas tentang al-adhan dan al-iqamah. Pada bab ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah ta'riful adhan wal-iqamah, definisi dari adhan dan iqamah. Al-adhan lughatan al-i'lam. Adhan secara bahasa adalah al-i'lam, pemberitahuan. Artinya apa? Pemberitahuan. Qala ta'ala, wa adhanun minallahi wa rasulih. Pemberitahuan atau maklumat dari Allah dan Rasulnya. Ay i'lamun. Jadi makna azan di dalam ayat ini, di dalam surat At-Taubah ayat yang ketiga, adalah pemberitahuan atau maklumat minallahi wa rasulih. Nah, maka di dalam ayat ini, makna azan di sini adalah secara bahasa. Lalu apa makna azan sesuai dengan istilah syar'i? Yaitu al-i'lam bidukhuli waqtis shalah bidzikrin makhsus. Pemberitahuan tentang masuknya waktu salat dengan bacaan yang khusus, dengan zikir yang khusus. Mulai dari Allahu akbar, Allahu akbar, sampai dengan la ilaha illallah. Sesuai dengan urutannya. Nah, zikir yang makhsus, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini definisi secara lughatan, secara bahasa, dan secara syar'i. Dan demikianlah mayoritas di dalam setiap definisi, definisi secara syar'i, pengertiannya lebih khusus daripada definisi secara bahasa. Kalau bahasa definisi secara bahasa maknanya umum, al-i'lam, hanya sebatas itu. Adapun menurut istilah syar'i, naam, ketika kita mendengar seseorang mengumandangkan azan, apa yang dimaksud dengan azan tersebut? Seperti yang kita sebutkan tadi, al-i'lam bidukhuli waqti as-salah bidzikrin makhsus. Pemberitahuan tentang masuknya waktu salat dengan zikir-zikir yang khusus. Tidak boleh dikarang-karang, tidak boleh ditambahkan, dan tidak boleh dikurangi. Nah, berikutnya hukmuhuma, hukum dari azan dan iqamah. Al-adhan wal-iqamah masyru'ani. Azan dan iqamah disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masyru'ani, dua ibadah ini disyariatkan. Fi haqqir rijal, disyariatkan pada lelaki. Lissolawatil khamsi duna ghairiha, hanya untuk sholat lima waktu dan tidak disyariatkan selain dari sholat lima waktu ini. Nah, sehingga oleh karena itu tidak ada azan dan iqamah untuk sholat Id. Dan juga tidak ada azan dan iqamah untuk sholat khusuf, sholat gerhana. Tidak ada azan dan iqamah untuk sholat jenazah. Nah, azan dan iqamah hanya khusus untuk sholat lima waktu. Masuk di dalamnya sholat Jumat. Wahuma min furudil kifayat. Azan dan iqamah ini, barakallahu fikum, termasuk dari kewajiban yang sifatnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Naam. Yakni apabila dilakukan oleh sebagian dari umat Islam, maka kewajibannya gugur terhadap yang lainnya. Idza fa'alahu ba'duhu saqata al-ithmu 'anil baqin. Apabila dilakukan oleh sebagian dari umat Islam, maka sanksinya sudah hilang bagi yang lainnya. Nah, idza qama bihi man yakfi saqatal ismu anil baqin. Ini makna fardul kifayat. Apabila ditegakkan oleh orang yang mencukupi dalam hal ini, maka dosa gugur dari yang lainnya. Li'annahuma min syara'il Islam adh-dhahirah. Dikarenakan azan dan iqamah ini termasuk dari syiar-syiar Islam adh-dhahir. Fala yajuzu ta'tiluhuma, dan tidak diperbolehkan untuk ditinggalkan. Nah, ini termasuk dari syiar Islam. Salah satu tanda bahwa negeri itu adalah negeri Islam adalah dengan ditegakkannya azan dan iqamah. Apabila dikumandangkan pada negeri tersebut al-azan dan iqamah, nah, ditampakkan dan diperlihatkan secara umum, tidak disembunyi-sembunyikan, maka itu adalah negeri kaum muslimin. Sehingga oleh karena itu tidak boleh ditinggalkan. Karena ini adalah termasuk dari syiar Islam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita mengatakan bahwa azan dan iqamah termasuk hukumnya adalah fardu kifayah. Dan kita sudah menjelaskan makna dari fardu kifayah. Lalu apa dalilnya? Banyak sekali. Yang pertama adalah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis. Nanti akan kita sebutkan. Itu yang pertama, banyaknya perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dikumandangkannya azan di dalam banyak hadis. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melakukannya, yakni memerintahkan sebagian dari sahabat untuk mengumandangkan azan dan iqamah, baik ketika safar, ketika mukim, ataupun ketika safar. Nah, baik ketika mukim ataupun ketika safar. Bahkan ketika safar pun, Nabi memerintahkan kepada salah seorang sahabat untuk mengumandangkan azan. Nah, barakallahu fikum. Ini dalilnya. Dalil tentang wajibnya ibadah azan dan iqamah. Adapun dalil tentang bahwa kewajibannya itu sifatnya kifai, fardu kifayah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada salah seorang sahabat yang bernama Malik ibnul Huwairith, "Idza hadaratis salatu, falyu'adzin lakum ahadukum." Nabi mengatakan, apabila telah masuk waktu salat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Nabi hanya memerintahkan salah satu di antara kalian untuk mengumandangkan azan. Sehingga oleh karena itu, di dalam hadis ini dan juga di dalam hadis-hadis yang lain menunjukkan bahwa apabila dilakukan oleh satu orang yang mencukupi, maka itu sudah cukup. Dan azan, begitu juga iqamah, tidak diwajibkan atas setiap individu. Lalu apa keutamaan dari azan dan iqamah? Terutama untuk muadzin, orang yang mengumandangkan azan. Apa keutamaannya? Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah." Sesungguhnya saya melihatmu suka terhadap hewan ternak, kambing, dan al-badiyah, tempat lapang, tempat yang di sana biasa digembala hewan ternak. Fa idza kunta fi ghanamika aw fi badiyatika, apabila engkau berada di tengah-tengah kambingmu atau di tempat engkau mengembala kambing, fa'adzin bis-shalah, maka kumandangkanlah azan. Farfa' sauta bin-nida', dan angkatlah suaramu dengan azan. Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Maka sesungguhnya tidaklah seorang pun yang mendengar suara azan dari muazzin, baik dia itu dari kalangan jin ataupun manusia atau bahkan sebuah benda. Illa syahidalahu, melainkan benda-benda yang mendengar azan, suara azannya tersebut akan bersaksi untuknya pada hari kiamat. Akan bersaksi. Ini muazzin. Barakallahu fikum. Diriwayatkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan, Nabi mengatakan, al-muadzinuna atwalun nasi a'naqan. Muadzin nanti pada yaumul mahsyar, pada hari kiamat, adalah orang yang lehernya paling panjang. Al-muadzin lehernya paling panjang pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maksudnya bagaimana? Mereka akan tampak, barakallahu fikum, akan menonjol keutamaannya di antara yang lainnya. Pada hari kiamat, di antara tafsir yang disebutkan oleh sebagian ulama. Yakni, hadis ini menunjukkan tentang keutamaan al-muadzin. Menunjukkan tentang keutamaan al-muadzin. Bukan maknanya atau maksudnya menunjukkan bahwa mereka memiliki cacat fisik yang tidak normal. nanti pada hari kiamatlah. Justru ini menunjukkan tentang keutamaan mereka dan bahwasanya mereka memiliki keadaan yang paling baik dan paling diperhatikan pada al-yaumal mahsyar. Keutamaannya lebih daripada yang lainnya, paling menonjol di antara yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Hadis yang pertama tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kemudian hadis yang baru saja kita sebutkan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berikutnya hadis Al-Barra Ibni Azib tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala shaffil mutaqaddim wal mu'adzin. 'Ala shaffil mutaqaddim wal mu'adzin yaghfiru lahu bimaddi sautihi wa yusaddiqu man sami'ahu min ratbin wala yabisin wa lahu mithlu ajri man shalla ma'ahu. Rawahu An-Nasa'i wa shahahahu Al-Albani rahimahullah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk saf yang di depan. Dan muadzin akan dimintakan ampun oleh setiap yang mendengarnya. Baik dari benda basah ataupun benda kering. Dan baginya, dan dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sholat bersamanya. Nah, jadi dia bukan hanya mendapatkan pahala untuk dirinya saja, tapi dia mendapat dari ibadah sholat yang dia lakukan saja, bahkan dia mendapatkan pahala dari ibadah sholat yang dilakukan oleh orang lain, yang mana dialah yang memanggil dan mengumandangkan azan. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan kalau seandainya beliau ditawarkan dua amanah antara imam dan al-muadzin, antara menjadi imam salat atau muadzin, maka beliau akan lebih memilih untuk menjadi muadzin. Sehingga oleh karena itu para ulama mengatakan bahwasanya al-muadzin afdalu minal imam. Seorang muadzin itu lebih mulia dan lebih utama daripada seorang imam. Naam. Barakallahu fikum. Berikutnya kapan disyariatkannya atau bagaimana turun syariat al-adzan dan al-iqamah? Perlu diketahui bahwasanya al-adzan dan al-iqamah disyariatkan di kota Madinah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, dia berkata, qala lamma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin naqus yu'malu liyadriba bihi linnas li jam'is shalah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dibunyikannya naqus, seperti loncengnya orang-orang Nasoro, dibunyikan untuk dikumpulkan kaum muslimin, dipanggil untuk melaksanakan sholat, tawafa bi wa ana naim. Maka seseorang mengelilingiku dalam keadaan saya tidur, yakni dia bermimpi bahwa di dalam mimpinya tersebut ada orang yang mengelilinginya, yahmiluna qusan fi yadihi, yang mana orang tersebut membawa lonceng di tangannya. Fakultu ya Abdullah atabi'un naqus, maka saya pun mengatakan kepadanya, kepada orang yang mengelilingi saya sambil membawa apa? Lonceng. Ini di dalam mimpi. Dia menceritakan mimpinya, Abdullah bin Zaid. Saya mengatakan, ya Abdullah, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, apakah engkau mau menjual lonceng tersebut? Kemudian Dia balik bertanya orang tadi, "Wama tasna'u bihi?" Apa yang engkau perbuat dengan benda ini? Fakultu nadu'u bihi ila shalah. Maka saya pun mengatakan, menjawab, kami akan memanggil dengannya, memanggil orang-orang dengannya untuk melaksanakan salat. Kemudian orang tadi mengatakan, afala adulluka ala ma huwa khairun min dzalik. Maukah engkau saya tunjukkan kepadamu dengan sesuatu yang lebih baik dari demikian, daripada pakai lonceng? Fakultu bala, maka saya pun mengatakan, tentu. Qala, kemudian orang tersebut mengatakan, taqulu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, orang tadi yang membawa lonceng tersebut mengajarkan kepada Abdullah bin Zaid lafaz-lafaz azan. Yang dengan ini lebih baik daripada engkau memanggil kaum muslimin dengan menggunakan lonceng. Kemudian, summa sta'khara anni ghayra ba'idin. Kemudian setelah dia mengajarkan lafaz azan, orang yang mengajarkan tadi mundur. Enggak jauh mundur, pindah beberapa langkah. Kemudian dia mengatakan, taqulu idza aqamtas shalah. Lalu engkau mengucapkan apabila engkau ingin menegakkan salat, yakni orang tadi ingin mengajarkan iqamatus shalah. Dia mengatakan, engkau mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Naam. Diajarkan lafaz-lafaz iqamah. Naam. Kemudian Abdullah bin Zaid terbangun. Falamma asbahtu ataitu Rasulullah. Maka pada pagi hari saya pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbartuhu bima raaitu. Maka saya menceritakan kepada beliau apa yang saya lihat di dalam mimpi tersebut. Faqala innaha la ru'ya haqqin insyaallah. Lalu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya ini merupakan mimpi yang benar. Insyaallah, kata Nabi. Fakum ma Bilal fa'alki 'alaihi ma ra'aita falyu'adzin bihi fa innahu anda sautan minka. Hayo, bangunlah engkau bersama Bilal. Lalu sebutkan kepadanya apa yang engkau lihat di dalam mimpi tersebut, dan hendaknya Bilal mengumandangkan azan dengan lafaz-lafaz tersebut. Fa innahu anda sautan minka, dikarenakan Bilal lebih baik dan lebih lantang suaranya daripadamu. Fakumtu ma Bilal, maka saya pun berdiri bersama Bilal. Faja'altu ulqihi alaihi yu'adz wa yu'adzinu bihi. Maka saya pun berdiri bersama Bilal dan saya pun menyampaikan kepadanya, mengajarkan kepadanya lafaz-lafaz azan. Dan Bilal pun mengumandangkan azan dengan lafaz-lafaz tersebut. Qala, lalu setelah itu, fasami'a dzalika Umar bin Al-Khattab wa huwa fi baitihi. Ketika Bilal mengumandangkan azan pertama di dalam Islam, nah, Umar bin Al-Khattab pun mendengar suara azan tersebut. Wa huwa fi baitihi, dalam keadaan dia sedang berada di dalam rumahnya. Fa kharaja yajurru rida'ahu wa yaqul. Maka Umar pun keluar dengan tergesa-gesa sambil menarik selendangnya. Wayakul. Dan dia mengatakan ketika dia sampai di hadapan Nabi, walladzi ba'atsaka bil haqqi ya Rasulullah, laqad ra'aitu mithla ma uriya. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, yakni dia bersumpah atas nama Allah, ya Rasulullah, sungguh saya pun melihat di dalam mimpiku seperti yang dilihat oleh Abdullah bin Zaid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan falillahil hamd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mulai dari sinilah syariat azan diperintahkan di dalam Islam, yang mana syariat ini turun melalui mimpi salah seorang sahabat. Kemudian mimpi tersebut dikisahkan kepada Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan mimpi tersebut dan bahwasanya itu adalah mimpi yang benar. Nah, apa yang disebutkan di sini bukan berarti kita itu boleh mengandalkan mimpi di dalam menjalankan sebuah syariat. Karena kita tidak tahu dan tidak ada yang bisa menjamin dan merekomendasikan bahwa itu adalah mimpi yang benar atau mimpi yang memang sengaja disusupkan oleh syaitan kepada kita. Beda pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ketika seseorang menyampaikan kepada Nabi sebuah mimpi, naam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tafsirnya atau bahkan beliau membenarkan mimpi tersebut. Di lain waktu, ada yang datang kepada beliau dan menyampaikan mimpinya kepada beliau, Nabi mengatakan itu adalah permainan syaitan. Nah, jadi maksudnya di sini tidak semua mimpi, nah, itu bisa dijadikan sebagai landasan atau tolak ukur sebuah kebenaran atau sebagai bisikan-bisikan langkah-langkah yang akan dilakukan atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi ke depannya, tidak bisa. Nah, beda dengan, karena seperti yang kita katakan tadi, karena tidak ada yang bisa merekomendasikan bahwa mimpi itu benar atau tidak. Berbeda pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu la yantiqu anil hawa, Nabi tidaklah berucap dengan hawa nafsu, in huwa illa wahyuha, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Nah, jadi oleh karena itu saya ulangi lagi, tidak semua mimpi para sahabat itu dibenarkan oleh Nabi. Nah, yang dibenarkan adalah mimpi yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu bahwa mimpi itu adalah benar. Barakallahu fikum. Ini awal mula syariat azan. Syariat azan. Yang mana sebelumnya para sahabat itu pernah berkumpul-kumpul. Bagaimana cara kita naam mengumpulkan atau memberitahu kepada teman-teman bahwa waktu sholat telah masuk. Ada yang mengusulkan untuk menggunakan lonceng. Ada yang mengusulkan untuk menggunakan trompet seperti orang-orang Yahudi. Ada yang mengusulkan menggunakan api. Dinyalakan api seperti orang-orang Majusi. Dan tentunya ini adalah tasyabbuh terhadap orang-orang kufar. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat melalui perantara sebuah mimpi dari salah seorang sahabat, kemudian Rasulullah mendapatkan wahyu bahwa itu adalah mimpi yang benar dan apa yang diajarkan di dalam mimpi tersebut dijadikan sebagai lafaz-lafaz azan dan sampai pada saat sekarang ini lafaz-lafaz tersebut masih dikumandangkan sebagai pemberitahuan terhadap kaum muslimin tentang masuknya waktu salat. 6. Berikutnya, pembahasan yang kedua, syurutu sihhatihima. Syarat-syarat sahnya ibadah adzan dan iqamah. Kalau kita belajar tentang syarat-syarat dari sebuah ibadah, nah, ini maksudnya adalah segala sesuatu yang harus dipersiapkan, yang harus dilaksanakan sebelum kita melakukan ibadah ibadah tersebut. Contoh, kita mempelajari bahwa salah satu syarat dari sahnya sholat adalah wudu. Nah, maka wudu itu harus diamalkan sebelum dia melaksanakan ibadah sholat. Maka di sini kita akan mempelajari syarat dari sahnya sebuah azan dan iqamah. Maka maksudnya di sini adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan sebelum seseorang mengumandangkan azan dan iqamah. Yang pertama adalah al-Islam. Dia harus masuk Islam dulu. Dia harus seorang muslim. Fala yasihani minal kafir. Maka tidak sah apabila azan dari seorang kafir. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ibadah dari seorang hamba yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jelas. Yang kedua, al-aqlu, harus seorang yang berakal. Fala yasihani minal majnun was-sakran wa ghairil mumayyit. Dan tidak sah azan dari seorang yang gila dan seorang yang mabuk. Naam, karena akalnya tidak ada. Atau dari seorang anak yang belum mumayyiz. Usia mumayyiz itu adalah usia 7 tahun. Naam, secara umum mumayyiz itu terjadi pada usia 7 tahun. Bisa maju dan bisa mundur tergantung keadaan si anak dan juga tergantung dari lingkungannya. Naam, tapi mayoritasnya pada usia 7 tahun. Kalau belum 7 tahun, berarti belum mumayyiz. Sehingga oleh karena itu, azan tidak sah apabila diamalkan atau dilakukan oleh anak yang belum mumayyiz. Naam, yaitu mayoritasnya di bawah usia 7 tahun. Barakallahu fikum. Karena dia belum bisa berpikir secara jernih dan belum bisa mengambil pilihan mana yang terbaik untuk dirinya. Ini mumayyiz. Nah, dia memiliki keinginan. Dia sudah bisa memilih dan sudah memiliki keinginan. Ini mumayyiz. Beda dengan orang yang belum mumayyiz. Dia belum memiliki keinginan yang jelas. Nah, belum bisa yang memilih dan belum bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Ini belum mumayyiz. Maka tidak sah azan dari anak yang seperti ini. Dan syarat ini berlaku pada seluruh ibadah. Syarat seperti ini berlaku pada seluruh ibadah. Nah, yang ketiga, az-zukuriyah. Az-zukuriyah. Harus dari naam, seorang laki-laki. Nah, seorang laki-laki. Kalau belum ada seorang laki-laki pun yang mengumandangkan azan pada sebuah daerah, maka seluruhnya berdosa. Walaupun di sana sudah ada perempuan yang mengumandangkan azan. Nah, di lingkungan ini misalnya, sudah ada tapi perempuan yang mengumandangkan azan, laki-lakinya belum ada. Maka ini semuanya berdosa. Karena azan, syarat sahnya harus dari seorang laki-laki. Dari seorang laki-laki. Fala yasihani minal mar'ah lil fitnati bisautiha. Maka tidak sah azan dari seorang wanita dikarenakan suaranya itu adalah fitnah. Wala minal khunsa. Dan juga tidak sah dari orang yang memiliki atau yang tidak jelas jenis kelaminnya. Nah, ada, bukan bencong, transgender ya. Kalau itu sudah jelas. Cuman perilakunya aja yang menyimpang. Barakallahu fikum. Kalau khunsa ini memang sudah lahir dan itu ada. Dan biasanya nanti barakallahu fikum akan terlihat mulai dari perkembangan tubuhnya. Kecenderungannya, maka dokter memutuskan bahwa dia berjenis laki-laki atau perempuan. Kemudian dibantu dengan obat-obatan. Barakallahu fikum. Dan ini terjadi. Kalau seandainya belum jelas jenisnya, maka tidak sah. Maka tidak sah. Li'adamil ilmi biqaunihi dzakaran. Karena kita tidak tahu apakah dia itu laki-laki atau perempuan. Naam. Adapun wanita, apakah boleh dia mengumandangkan azan? Hukum azan bagi wanita itu tidak wajib. Azan bagi wanita itu tidak wajib. Baik dia seorang diri ataupun bersama dengan kaum wanita yang lainnya. Nah, misalnya di pondok-pondok putri, misalnya pondok-pondok putri, madrasah-madrasah putri, barakallahu fikum. Apakah ketika waktu sholat khusus bagi mereka, salah seorang dari mereka mengumandangkan azan atau tidak mengumandangkan azan, cukup dengan azan yang dikumandangkan di masjid yang terdekat. Barakallahu fikum. Maka para ulama mengatakan bahwa wanita tidak wajib untuk mengumandangkan azan, baik dia sendiri ataupun bersama dengan yang lainnya. Al-Imam Ahmad rahimahullah ada dua riwayat mengatakan azan bagi wanita itu, salah satu riwayat beliau mengatakan hukumnya makruh. Nah, sehingga oleh karena itu lebih baik untuk ditinggalkan bagi wanita. Di lain kesempatan atau di dalam riwayat lain, diriwayatkan dari beliau bahwa beliau mengatakan hukumnya mubah, boleh. Nah, boleh. Terlepas dari hukumnya itu makruh atau mubah, dua-duanya disyaratkan bahwa wanita tersebut tidak mengangkat suaranya, tidak meninggikan suaranya sehingga terdengar keluar. Dan hal ini bisa menyebabkan fitnah. Dan apabila dia mengangkat suaranya sehingga terdengar keluar, maka sudah bisa dikatakan bahwa hukumnya itu haram atau minimalnya makruh. Hukumnya haram atau minimalnya makruh. Sudah masuk waktu sholat? Belum. 5 menit lagi. Barakallahu fikum. Yang keempat, an yakuna al-adhan fi waqti shalah. Fala yasihu qabla dukhuli waqtiha. Azan harus pada waktu salat. Harus pada waktu salat. Dan tidak sah azan dikumandangkan sebelum masuknya waktunya. Sebelum masuk waktu salat. Tidak sah. Barakallahu fikum. Dikarenakan azan adalah ibadah yang berkaitan dengan sholat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawkuta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang diwajibkan atas orang-orang beriman dengan waktu yang telah ditentukan. Sehingga oleh karena itu, Nabi s.a.w. mengatakan dalam sebuah hadis, idha hadaratis sholat fal yu'adzin lakum ahadukum. Apabila telah masuk waktu sholat, hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Lafaz idza hadaratis shalah menunjukkan, barakallahu fikum, apabila waktunya belum masuk, maka jangan dikumandangkan azan. Dan apabila terjadi misalnya, ini di setiap masjid mesti ada yang seperti ini, tiba-tiba dia bangun, ternyata jamnya belum di setel. Dia dari Bali. Barakallahu fikum, jamnya maju satu jam daripada jam yang di Jawa. Dia lihat sudah jam setengah satu. Padahal di Jawa baru jam setengah 12. Dia tiba-tiba langsung mengumandangkan azan. Barakallahu fikum. Ini sudah telat ini. Harus azan nih sekarang. Dan itu terjadi. Lalu bagaimana yang seperti ini? Apakah azan yang dia kumandangkan cukup atau tidak? Jawabannya tidak. Dan harus diulang lagi azannya apabila waktu sholat sudah masuk. Apabila itu dilakukan sebelum masuknya waktu sholat, maka azannya tidak sah. Azannya tidak sah. Ghairul azan al-awwal lil-fajri wal-jum'ah. Kecuali azan sholat fajar, azan awal pada sholat fajar dan sholat Jumat. Azan pertama, kurang lebih sekitar barakallahu fikum sekitar 15 menit, 2 sampai 20 menit antara azan dan azan pertama dan azan kedua. Azan yang pertama ini sebelum masuknya waktu sholat. Sebelum masuknya waktu sholat, barakallahu fikum. Dan ketika itu masih diperbolehkan untuk makan dan minum pada bulan Ramadan. Disebutkan di dalam sebuah hadis, inna bilalan yu'adzin bil-lail, fakulu washrubu hatta yu'adzin lakum ibnu ummi maktum. Sesungguhnya Bilal itu azan dalam keadaan masih malam, yakni belum masuk waktu fajar. Makan dan minumlah kalian terus sampai ibnu ummi maktum mengumandangkan azan. Yang mana ibnu ummi maktum ini, nam, tidaklah dia mengumandangkan azan kecuali dikatakan kepadanya asbahta asbahta. Kamu sudah pagi sekarang. Sudah pagi. Karena ibnu ummi maktum ini adalah seorang yang buta dan dia tidak bisa melihat waktu. Barakallahu fikum. Dan juga azan pertama pada sholat Jumat. Nah, pertama kali dimulai pada zaman khilafah Utsman, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, barakallahu fikum, dan tidak ada pertentangan dari sahabat yang lainnya. Nah, dan itu dilakukan sebelum masuknya waktu sholat Jumat. Dan itu dibenarkan. Para ulama mengatakan bahwa barakallahu fikum, hal itu diperbolehkan. Karena Nabi SAW telah merekomendasikan 4 orang sahabat. Siapa saja? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhu. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Siapa saja mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Barakallahu fikum. Fayajuzu qabla al-waqti. Maka untuk azan pertama pada sholat subuh dan sholat Jumat, maka itu diperbolehkan sebelum masuknya waktu sholat. Wa antakunal iqamatu inda iradatil qiyam di sholat. Dan hendaknya iqamah dilakukan, ditegakkan ketika hendak menjalankan sholat. Nah, seharusnya iqamah dilakukan ketika hendak menjalankan ibadah sholat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.